Mau mencoba berduet gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa ya Bu? Iya, Tasya panggil? Mas Gary. Ayo pacarku, sini Mas Gary. Iya Beb. Iya. Kenapa Beb? Sini. Gak apa-apa, Beb? Aku manggil aja kok Mas Gary. Cuman manggil aja? Iya. Yakin? Mm-mm. Yakin? Iya. Oke deh. Oke yuk okay. Semangko nyoba laba. Nyanyi semuanya. Mendapatkan cinta. kasih. Mas Gary, terima kasih sudah menemani Kak Sherry di sini. Yuk, semoga. Ayo dilanjut lagi, terima kasih. Terima kasih.